kapoe telepas na lamunan sakwai ka pikiran pikiran kahirupan perih na jadi lamunan jeung teuing kunaon nu ayana lamunan sok cinta jeung hartana pemikiran di dunia lamoko dosa. Hampura segala dosa sok hayang senang di dunia kabawa sakaba-kaba sok moho ken dosa. Hampura Gusti hampura dosa-dosa sok tara ingat di dunia. Dunia tinggal sementara ingatkah dosa. Ampura Gusti ampura. Jeng hartana demikiran di dunia lamokot dosa.